ba'da kepada al-muallif rahimallahu taala al-kabiratu tasi'atu wa 20. Dosa besar yang ke-29 adalah al-muhallilu wal muhallal lahu. Ini berkenaan dengan nikah tahlil. Nikah tahlil adalah seorang perempuan yang sudah dicerai 3 kali oleh suaminya. Maka perempuan ini baru bisa kembali pada suami yang pertama jika telah menikah dan suami kedua dan cerai dari suami yang kedua. Maka ada orang yang berusaha untuk dengan niat yang baik namun salah jalan dan untuk bagaimana mengembalikan perempuan ini kepada suaminya pertama dengan menikahi perempuan ini untuk sementara kemudian menceraikannya. Maka suami kedua kandungan ini namanya muhallil, sedangkan suami pertama yang punya rencana dan punya upaya agar istrinya tidak kembali dengan cara mendramatisir atau dengan cara membuat pernikahan sandiwara, itu disebut muhalal lahu. Dan dalil kalau ini adalah dosa besar sahamin hadis Ibn Abbas Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhadilah wal muhalal lahu. Terdapat hadis yang sahih kata Az-Zahabi dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan melaknat muhalal lahu. Dikatakan oleh An-Nasa'i dan Tirmidzi. Maka nikah tahlil diancam oleh Nabi dengan laknat, maka ini menunjukkan kalau itu disebutkan. Dan jika akad ini adalah akad yang dilaknat, maka hal ini menunjukkan bahwasanya akad ini hukumnya tidak sah. Maka nikah tahlil itu tidak sah, besar dan tidak sah, haram dan tidak sah. Dan dengan sanad yang jayyid dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang semisal. Ini dia kenal al-sunan kecuali Nasa'i. Namun berkaitan dengan nikah tahlil ini ada sebagian ulama yang membolehkannya karena mungkin karena tidak sampai padanya dalil, maka berkatakan walakin nafa'ila hadhil fadlati muqallidun amilun fi khusil madahibi lam yabluhu an-nahyu fala'ala Allah ya'dahu wa yusamihah wa yusamimuhu. Akan tetapi pelaku perbuatan yang kotor ini ikut nikah tahlil, sebagian dari mereka adalah muqallid, orang awam yang taklid dan ikut-ikutan dan mengamalkan pendapat yang dianggap enak ringan di antara berbagai madhab, di antara pendapat-pendapat ulama, dan belum sampainya larangan. Maka jika demikian, maka jika dia muqallid dan dia belum tahu kalau itu terlarang dan dia tahu kalau mazhabnya membolehkan, maka beliau katakan mudah-mudahan Allah memaafkannya dan memaafkannya. Tetapi jika telah sampai kepadanya dalil bahasanya Nabi melarangnya, bahkan laknat pelakunya, namun dia tetap berpegang dengan pendapat dia anon, maka ini boleh bermaklum. Maka orang semacam ini tidaklah termaafkan. Al-muhalil adalah orang yang menikahi seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya ditolakin salafin dengan cerai banyak 3 kali. Dia nikahi perempuan ini dengan tujuan supaya perempuan ini bisa halal dan kembali kepada suaminya yang pertama. Dan transaksi nikah tahlil ini adalah termasuk akad yang haram, sampai-sampai bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya, muhallil. Dan jika nikah tahlil ini ada kerjasama antara muhallil dan muhallal lahu, maka yang terlaknat berarti muhallil dan muhallal lahu dua-duanya. Dan jika tidak ada muhallal lahu, ini ada muhallil yang berbaik hati mau nolong, nanti anda ada kerjasama dengan muhallal, dengan suami yang pertama, maka berarti yang mendapatkan laknat hanyalah muhallil saja. Maka jika ada seorang menikahi seorang perempuan yang abanaha, yang telah talak bain dengan suaminya, yaitu karena talaknya sudah talak tiga, dengan perjanjian nanti setelah dinikahi perempuan ini akan dicerai, dia cerai supaya bisa halal lil awal kepada suami yang pertama, maka dikelasak tidak dilakukan bahasanya akad ini, akad nikah semacam ini adalah akad nikah yang tidak sah. Oleh karena itu, karena akad nikah yang tidak sah, maka perempuan tersebut tetap tidaklah halal dalam hukum Allah dan Rasulnya pada suami yang pertama, karena dia nikahnya dengan akad yang tidak sah. Dan jika satu akad itu tidak sah, maka tidaklah membuahkan asal sahih, buah yang benar, dampak yang baik. Akan tetapi seandainya ada orang yang menikahi tersebut, jika orang yang menikahi tersebut berniat untuk menceraikannya, bila syartin, non tidak ada perjanjian dengan si perempuan itu, non jenia, cuma mau dia nikah sementara, setelah itu dia cerai supaya bisa kembali pada suami yang pertama. Non tidak ada, tidak terucap, tidak terlisankan, cuma di batin saja. Yang boleh jadi perempuan ini juga enggak tahu kalau nanti ini yang maksud suaminya adalah cuma sementara. Artinya dia berniat untuk menikahi perempuan ini supaya dia bisa halal untuk suami yang pertama tanpa ditegaskan dengan lisan, tanpa disyaratkan dengan lisan. Maka bagaimana hukumnya? Ini hukumnya sama saja. Maka akad ini pun fasik, sama saja itu tidak sah. Mengingat kaidah anal manwi kal masyruti. Biasanya sesuatu yang diniatkan itu sebagaimana sesuatu yang diperjanjikan, suatu hal yang dilisankan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Maka nikah tahlil yang asli itu adalah ada persyaratan. Seorang nikahi perempuan yang sudah dicerai tiga kali, kemudian ketika nikah ini ada perjanjian. Perjanjian kalau nikahnya sementara, ini nikah tahlil. Aslinya, asli bentuk nikah tahlil adalah semacam ini. Kemudian dijelaskan gimana kalau bentuknya itu sudah agak diubah, tidak ada lisan, tidak ada perjanjian, namun cuma suami yang kedua ini atau yang mau menjadi suami kedua ini punya niat kalau nikahnya itu sementara. Maka mengingat bahasanya al-manwi kal-masrud, bahasanya suatu yang diniatkan itu sebagaimana suatu hal yang dilisankan, maka dan ini berdasarkan sabda Nabi innamal a'malu binniyat, maka ini hukumnya sama saja. Itu haram dan tidak sah. Kemudian dosa besar yang ke-30 adalah makan bangkai, darah dan daging babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ajitu bima uhiya ilayya muharraman 'alal qa'im yata'amuhu ila ayakuna maitata aw daman madfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Kata Tatkala tidak aku jumpai dalam wahyu yang disampaikan kepadaku ada satu hal yang haram ala ta'imin, atas orang yang memakan satu makanan, ya ta'amu yang dia makan, kecuali jika dia makan bangkai audangan, atau dia makan darah, mengkonsumsi darah. Kalau cuma dikatakan zaman saja, maka ini bermakna umum semua darah. Namun di sini ada taksir, yaitu masfuha dengan na'at, yaitu darah yang memancar. Artinya juga darahnya itu bukan darah memancar, artinya darah semacam yang ada di jantung, ada darah di liver, ada darah atau kemudian di badan, di daging, atau ada merah-merah darah, maka hukumnya halal. Ataupun darah yang memancar ketika disembelih, darah keluar memancar, kemudian ditampung atau dimasak, ini yang haram. Darah yang melekat di leher atau melekat di daging yang merah-merah di leher, di daging, maka itu boleh dimakan. Aulah makin sirin atau daging babi fa'inau rizizun, maka semuanya adalah satu hal yang kotor. Aulah makin sirin pendapat di sini kembali kemana? Ada yang mengatakan itu kembali kepada itu semua maitatan zaman masuha, maka sehingga dengan dasar ini hunya dikembalikan ke maitatan zaman masuha dan lahmat khinzir, maka ini jadikan dalil ulama yang mengatakan darah itu najis. Dan ada juga ulama yang mengatakan hu di sini kembali kepada yang terakhir yaitu khinzir, maka ayat ini dalil biasanya tadi itu lagi. Dan dalam kaidah dhamir yang paling tepat, yang namanya dhamir itu dikembalikan kepada yang paling akhir, yang paling dekat. Maka yang tepat di sini atau ayat ini adalah dalil biasanya tadi itu lagi. Dan tidak tepat menjadikan ayat ini dalil darah itu najis. Dan yang dimaksud aku tidaklah dapatkan dalam wahyu yang sampai padaku adanya makanan yang haram kecuali tiga hal ini. Maksud ayat ini bagaimana penjelasan Al-Imam Syafi'i, maksudnya bukanlah membatasi makanan yang haram itu hanya hal ini, sehingga berarti daging babi tidak haram. Bagaimana alasannya MTA mungkin tafsir Al-Quran atau Yasin sebagai beralasan dengan ayat-ayat ini untuk mengatakan daging anjing itu halal. Namun berdasarkan penjelasan Al-Imam Syafi'i yang dimaksudkan bahasanya yang diharamkan hanyalah tiga hal ini. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy, musyrik jahiliyah. Mereka menghalalkan berbagai jenis unta, berbagai jenis makanan, semau mereka sendiri. Kita menghalalkan, mengharapkan ada yang namanya ham, ada yang namanya saiba dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Taala bantah sikap mereka yang semacam itu, dan Allah katakan bahasanya Allah tidaklah mengharamkan itu semua, hanya Allah haramkan hanya ini. Maka berdasarkan penjelasan Al-Imam Syafi'i tersebut, maka ayat ini di dalam dalil yang menunjukkan bahasanya tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahasanya yang diharamkan itu hanya tiga hal ini saja. Maka siapa yang sengaja paman ta'amada akla dalika li ghairi daruratin bahwa minal muslimin. Maka siapa yang sengaja memakan hal-hal tersebut tanpa kondisi, bukan karena sebab darurat, kondisi darurat, maka dia adalah termasuk mujrim, termasuk pendosa. Pemaafi bu anna muslimah yata amadu akla lah min khinzir. Dan aku tidaklah yakin ada seorang muslim yang sengaja makan daging babi. Seandainya dia makan daging babi karena tidak tahu dan bukan karena unsur kesengajaan. Warubama yaf'alu dhalika sana siqas jabaliya wa tayamuna al-kharijina minal islam wa fi nufusil muslimin mu'minin anna aqlallah mil khinzir a'zamu min sufil khamri. Warubama boleh jadi yang melakukan hal tersebut makan bangkai dan babi adalah orang-orang zindik jabaliya wa tayamuna. Tidak tahu apa yang dimaksudkan, yang beliau maksudkan lompok jabaliyah dan tayamah ini. Kita sudah katakan al-kharijina minal islam, yang mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Karena dalam jiwa orang-orang yang beriman, makan daging babi itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Dan apa dalil kalau makan bangkai darah dan daging babi adalah termasuk dosa besar? Dalilnya adalah sahih, terdapat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah masuk surga satu daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Dan termasuk makanan yang haram adalah makan bangkai dan seterusnya. An-naru aula bihi, neraka itulah yang lebih layak untuknya. Dalil yang lain, qad ijma'al muslimun 'ala tahrimil la'bi bin narbi. Fayaktika min hujjatihim ala tahrimihi qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi sabata anhu man la'iba binar kasir maka ana ma safa ghayatahu bil amr khinzir wa damihi. Dan kaum muslimin bersepakat bahwasanya bermain jadu itu haram. Ini satu hal yang penting, faedah yang penting di perkataan saya ini, dan mengatakan adanya ijma, dan mengatakan adanya ijma haramnya bermain dadu anarbi. Dan haramnya bermain dadu ini baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal ini dan beliau tidak mengkaitkannya dengan taruhan dan tidak mengkaitkannya dengan bermain. Maka dadu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdapat dua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan bermain dadu. Maka dan bahkan di sini bahkan kata Az-Zahabi ada ijma untuk haramnya bermain dadu. Wayaktika dan cukup bagimu untuk sebagai hujah haramnya bermain dadu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabata dalam hadis yang sahih anhu dari Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, malaikat binar syair, siapa yang bermain dengan dadu pakaan nama maka seakan-akan dia mencelupkan tanah tangannya, dia kopok-kopokkan tangannya di satu baskom berisi daging babi dan darah babi. Wabila raibin anak gomsal muslimi yadahu filah mil khindir wadamihi a'zam min lakim nalfi. Tentu adalah dilakukan bahasanya jika ada seorang muslim yang ngobok-ngobokkan tangannya di dalam wadah berisi daging babi dan darah babi, maka itu dosanya lebih besar daripada main dadu. Ini hadis yang pertama tentang larangan bermain dadu. Dan hadis yang lain, hadis yang sahih yang diajar oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la'iba bin nardi faqad afa'a al-qatim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bermain dadu, maka dia telah durhaka dan bermaksiat kepada Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi katakan bermaksiat. Nabi kaitkan dengan bermain, nanti kita tambahkan dengan bermain pakai tawan dan tidak. Maka bermain dadu satu hal yang haram ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sahih yang mencantum itu ada dua hadis, pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Ahmad. Jadi tambah lagi di sini ada penjelasan dari Az-Zahabi yang mengatakan bahwa ini adalah ijma. Maka setelah hal ini, maka mungkinkah ada permainan ular tangga muslim? Dulu kan kayaknya enggak ada ya. Atau masih ada? Dulu ada mizan itu menerbitkan permainan untuk anak-anak ular tangga muslim. Mainnya pakai ngocok dadu. Kocok-kocok keluar empat dan jalan empat petak. Tapi kayaknya kan masih ada, udah gak ada ya, alhamdulillah. Famadhanu fi akli lahmihi wa surbi damihi. Jika ngobok-ngobok daging babi, cuma ngobok-ngobok aja, cuma main-main saja. Terpas komisinya daging babi sama darah babi di opo-opo, cuma untuk main-main saja. Cuma untuk hiburan, opo-opo. Daging babi sama darah babi. Itu saja dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan, maka bagaimanakah pendapatmu, bagaimana yang kau sangka tentang hukum makan daging babi dan minum darah babi? Ajaran Allah mintalika bimannihi wa karamihi. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu dengan karunia-Nya dan karunia-Nya. Dan menurut dan berdasarkan penjelasan sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, dia katakan catur itu adalah sejenis dengan nardi, sejenis dengan dadu. Ibnu Umar mengatakan Satranji. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan satranji nardul aadimi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan satranji catur itu adalah dadunya orang Asia. Dadunya orang Asia. Karena orang Arab pada asalnya tidak kenal catur. Catur itu berasal dari India, kemudian menyebar sampai Persia. Dari Persia orang Arab kenal catur. Ibnu Umar mengatakan asatranji nardul aajimi. Artinya hukumnya sama dengan bermain dadu, ya, sama dengan dadu. Dan tentang masalah catur terdapat beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun cuma hadisnya tidak lepas dari cacat. Akan tetapi terdapat banyak perkataan sahabat karena satu ini sudah sampai dan dikenal oleh para sahabat yang memberikan ancaman-ancaman yang keras dan perkataan-perkataan yang keras berkaitan dengan masalah jatuh. Ada seorang yang ada satu keluarga atau beberapa orang yang tinggal di tempatnya Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan mereka bermain catur di rumah itu. Maka Aisyah mengatakan, kamu perlu dimain catur atau saya usir. Dua pilihan, kamu perlu dimain catur atau saya usir di rumah saya. Ibnu Umar tadi mengatakan katanya Nabi satoran itu Nabi Azmi, artinya hukumnya sama dengan hukum bermain dadu. Dan perkataan-perkataan para sahabat yang lain yang keras menunjukkan hal ini, maka ini menunjukkan haramnya melakukan hal tersebut, yaitu permainan jatuh baik dengan cuma main-main, apalagi dengan taruhan. Itu ada pendapat jumhur fuqaha, dan yang tidak memberikan penegasan dalam hal ini hanya Al-Imam Syafi'i. Namun beliau pun tidak membolehkannya. Al-Imam Syafi'i mengatakan tentang masalah satu hadis dan beliau mengatakan, yang kurang lebih maknanya adalah tabayyana li tahrimuhu, saya belum tahu dengan tegas dan jelas keharamannya. Saya belum sampai kepada beliau satu dalil ya, menurut saya adalah tegas bukan haramnya. Kenapakah ini artinya belum mengatakan mubah? Ini juga kesimpulan yang juga terlalu jauh dan tidaklah dilakukan, dan kesimpulannya dan pendapat jumhur fuqaha dalam hal ini adalah pendapat yang benar dan yang tepat adalah pendapat jumhur fuqaha yang menegaskan haramnya. Ya, tentang masalah al-khabith, maka al-khabith itu ada dua macam. Yang lain kotor itu ada dua macam. Ada kotor karena bendanya dan ada kotor karena cara mendapatkannya. Contoh kotor yang karena bendanya adalah bangkai, demikian juga babi, khamar dan semacamnya. Bagaimana firman Allah yang tadi telah kita baca. Maka rijzun dalam surat Al-An'am tersebut maknanya adalah khabithun, kotor. Maka hal-hal ini, bangkai dan seterusnya, adalah hal yang haram karena bendanya. Dan dia haram untuk semua orang. Adapun al-khabith, adapun kotor karena cara mendapatkannya, semisal yang diambil atau didapatkan dari cara ris menipu atau melalui riba, transaksi riba atau dengan cara dusta dan semacam itu, maka ini hukumnya juga haram, namun tidak untuk semua orang. Namun ala muktasibihi, namun haram untuk orang yang mendapatkannya. Dan tidak haram untuk orang yang lain jika dia mendapatkannya dengan cara yang mubah. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi padahal mereka memakan makanan yang haram dan mereka mengambil riba. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya yang haram karena cara mendapatkannya tidaklah haram untuk orang yang tidak mendapatkannya. Dia hanya haram untuk orang yang mendapatkannya dan mendapat uang tersebut, harta tersebut dengan cara yang haram itu. Inama haram alaikumul maitata, ya Allah haramkan atas kalian bangkai, maka ini seakan-akan Allah katakan silakan makan. Kemudian Allah dan kecuali pengecualian, yaitu kecuali bangkai, maka janganlah kalian makan. Dan bangkai dalam bahasa Arab artinya adalah mamata hatta anfihi, yang mati dengan sendirinya. itu tanpa ada perbuatan dari manusia. Adapun bangkai secara syar'i adalah yang mati tanpa sembelihan yang syar'i. Tanpa sembelihan yang syar'i ini boleh jadi tidak disembelih, artinya mati dengan sendirinya, atau disembelih namun dengan cara sembelihan yang tidak syar'i. Maka berdasarkan definisi secara syar'i ini, maka termasuk bangkai adalah yang mati dengan sendirinya, atau disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau disembelih namun dengan alat yang tidak bisa mengalirkan darah, dengan pisau yang ketul, dengan pisau yang tumpul, atau disembelih orang yang tidak halal untuk menyembelih, karena orang yang halal untuk menyembelih hanyalah muslim dan ahli kita. Maka jika yang membelih adalah majusi atau orang murtad, maka tidak halal untuk dimakan. Bagaimana jika murtadnya murtad ke ahli kita, muslim murtad ke ahli kita, muslim jadi nasrani, halal tak sembelihannya? Jadi ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud ahli kita yang halal untuk disembelih. Apakah dipersyaratkan harus asli ahli kitab dalam artian dia keturunan, secara keturunan bapak ibunya sudah nasrani, apakah murtad, murtadin juga termasuk ahli kita dan sembelihannya bisa dimakan? Namun kalau yang ditegaskan oleh Syekh Muthaimin di Talqis Ahkam Udhiyah, dia katakan ahli kitab di sini mencakup juga murtad ahli kita, murtad kepada ahli kita. Dan darah sudah diharamkan atas kalian darah, dan darah itu sudah dikenal, dan yang dimaksudkan di sini itu darah yang haram adalah darah yang tercurahkan, darah yang mancar, bukan darah yang menempel di daging, merah-merah di daging, atau menempel di urat. Bukanlah darah yang ada di kabit, ada yang di liver, atau wal qalb, atau darah yang ada di jantung. Nah, darah yang ada di jantung, di liver, itu tidak memancar, maka boleh dimakan. Walamul khinzir, maknanya dan diharamkan bagi kalian untuk makan daging babi, dan khinzir adalah hewan yang sudah terkenal suka yang kotor-kotor, bahkan dikatakan dia suka makan tai. Maka di sini terdapat penjelasan yang sangat penting tentang masalah barang yang haram. Beliau katakan barang yang haram ada dua macam, ada yang haram karena zatnya, karena bendanya, misalnya bangkai, maka ini haram untuk semua orang. Untuk orang yang mendapatkan bangkai itu, atau orang lain yang dikasih hadiah bangkai dari orang ini. Jika orang ini yang diberi hadiah itu tahu kalau ini dia dikasih hadiah bangkai, maka dia tidak boleh memakannya. Sedangkan jika haram karena cara mendapatkannya, menipu atau dengan uang riba, maka ulama berselisih pendapat apakah ini haram untuk semua orang ataukah haram untuk orang yang mendapatkannya, orang yang mengadakan transaksi riba. Pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullah ta'ala, kalau itu haramnya karena cara mendapatkannya, itu haram untuk orangnya saja. Ini akan benar membungakan riba, maka dia cuma haram atas rentenir ini saja. Jika uangnya ini kemudian dihadiahkan kepada orang lain atau diberikan orang lain, diberikan orang miskin atau orang bukan miskin, diberikan pada orang lain dari si rentenir, maka orang ini hukumnya boleh mengambilnya dan memanfaatkannya, karena haramnya adalah haram untuk muktasib, haram untuk orang pelakunya. Sedangkan orang ini tidak haram, atau ini jual belinya haram dengan cara wish atau yang lainnya, maka itu cuma haram untuk penjual. Sedangkan jika sama penjualnya dikasihkan pada orang lain, dia punya duit hasil dari nipu dalam jual beli, uang ini sudah dia bagi-bagikan sama tetangganya misalnya, apa dia sedekahkan, dia niatkan dengan niat sedekah untuk orang miskin maksudnya, maka ini halal untuk si miskin, halal untuk orang yang diberi, karena yang haram adalah untuk orang yang melakukannya saja. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad dalam masalah ini, dan dari setiap poin dalil yang cukup kuat. Alasan dia adalah Rasulullah dan para sahabat muamalah dengan orang-orang Yahudi, padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran bahasanya mereka itu adalah akaluna lissuhan, adalah orang-orang yang suka makan riba, mereka dan orang-orang yang suka makan yang haram. Maka untuk semacam ini maka namun Nabi tetap muamalah biasa dengan mereka, maka ini menunjukkan bahasanya itu tidak haram untuk semua orang. Haram untuk pelakunya saja. Maksudnya Nabi muamalah diberi dan sebagainya, apa mendapat hadiah dan sebagainya. Maka ini bukan bolehnya. info ini.